hati. Apa kabarmu setia malam kau menanti. Ku sangat hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Ku sangat hati, apa kabarmu. Aku berdoa kepada sang Tuhan. Jadi kenyataan untuk kamu demi kehidupan. Pujaan hati, pujaan hati. Kau tak membalas cintaku. Mengapa kau abaikan rasaku? Ataukah hatimu membeku? Cobalah mengerti keadaanku, dan cobalah pahami keinginanku. Apa kabarmu, kuat, kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei, pujaan hati, setiap malam, aku berdoa kepada sang Tuhan. Berharap cintaku jadi kenyataan, hingga kau tenang. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa kau abaikan rasaku? Ataukah hatimu membeku hingga kau tak pernah mencintai aku? Coba cobalah mengerti keadaan itu. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Oh, oi, Amrin, ayo Amrin, asik banget, Amrin. Tunggu bang, bang. Iya buat MC. MC silakan. Yeah. Tunggu. Pada pohonku mati, mati untuk selamanya. Percuma rayu kau sungguhkan, percuma cumbu kau berikan padaku. We'll be right back.